mengapa terjadi setelah sekian lama terjalin kasihnya yang murni berakhir dari kenyataan. Bila cinta terlanjur menjadi satu keinginan, mengapa perasaan angkuh tiada mau sirna? Bukankah cinta datang untuk menyatukan dua hati yang berbeda, dan tiada memaksakan satu keinginan atas setelah sekian lama terjalin kasihnya yang murni berakhir dari kenyataan. Cinta terlanjur menjadi satu keinginan, mengapa perasaan angkuh tiada mau sirna? Bukankah cinta datang untuk menyatukan dua hati yang berbeda, dan tiada memaksakan satu keinginan atas karena cinta, untuk cinta. Hey.